Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi terputus ya, memastikan sudah publik atau belum. Ternyata sudah publik. Di streaming sebelumnya kita membahas contoh ini ya, contoh mata yang menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian sampai di kata wal fa'ilu mustatirun wujuban takdirhu ana. Jadi fa'il dari kata adoi ya, fa'il kata adoi ini adalah dhamir mustatir. Kalau diperlihatkan, kalau dibayangkan itu berupa dhamir mustatir ana. Jadi yang dimaksud adalah hamzah ini ya. Hamzah ini bermakna mutakallim, sama dengan kata ana. Wal imamata maf'ulun bihi mansubun. Kata imamah ini adalah maf'ul bih yang dinasabkan, wa nasbuhu fathatun dhahiratun fi akhirih. Tanda nasabnya menggunakan fathah yang jelas di akhirnya. Wa qauluhu ta'rifuni jawabu syarti majzumun. Kata ta'rifuni ini menjadi jawab syarat yang dijazmkan. Wa jazmuhu hadfun nunir raf'i, dan tanda jazmnya adalah membuang nun rafa. Jadi af'al khamsah ya, af'al khamsah itu kan kalau rafa dengan nun, tapi kalau jazm dan nasab nunnya dibuang. Kemudian wa nunu al maujudatu nunul wiqayah. Ya, jadi huruf nun yang ada di kata ta'rifuni, huruf nun ini jangan dianggap nun rofa ya. Jadi nun yang ada di kata ta'rifuni itu nun wiqayah. Nun yang menjaga ya, wiqayah itu kan artinya menjaga. Menjaga dari harokat kasroh. Jadi fi'il itu tidak boleh berharokat kasroh, karena kasroh itu tanda asli dari i'rab jar. Sedangkan i'rab jar itu terkhusus untuk kalimat isim. Wal ya'u, ya ini ya, ya setelah nun ini. Ya setelah nun ini adalah maf'ulun bihi fi mahali nasbin, menjadi maf'ul bih di tempat nasab. Wa asluhu ta'rifunani. Jadi ini aslinya nunnya dua. Aslinya nunnya dua. Nun yang pertama adalah nun apa itu namanya? Yang pertama adalah nun rafa, dan nun yang kedua ini adalah nun wiqayah ya, nun wiqayah. Nun yang kedua ini adalah nun wiqayah, dan nun yang pertama ini adalah nun rofa ini. Jadi nun rofanya dibuang, kemudian nunnya hanya tinggal satu, ta'rifunani. Kemudian untuk amil jazm selanjutnya, wa qauluhu. Qauluhu wa ayana. Hamil jazm selanjutnya adalah ayana. Kama fi qauli syairi, seperti dalam ucapan syair, fa ayana ma ta'dil bihirrihu tanzili. Dimanapun ya, dimanapun angin berhembus, maka apa itu, kambing ya, kambing kembalaan akan berada di sana. Tanzili ini kalau tidak salah fa'ilnya adalah kambing ya, kambing yang dikembalakan. Jadi mahalus syahid atau pokok contohnya adalah kata ayana ini. Fa'ayana ismu syartin jazimun. Ayana adalah isim syarat yang menjazmkan fi'il. Wa ma zaidatun. Jadi ayana itu isim syarat ya, kemudian ma. Ma adalah tambahan ya, zaidatun. Wa ta'ba, ini di sini harakatnya tu'dili. Wa tu'dili fi'lu syarti majzumun. Kata tu'dili ini adalah fi'il syarat yang dijazmkan oleh ayun. Wa jazmuhu as-sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Jadi ini lamnya mestinya disukun. Wa bihi muta'allaqun bi ta'dili. Kata bihi ini hubungannya dengan kata ta'dili. Warihu fa'ilun. Kata rih ini menjadi fa'il. Wa tanjili jawabu syarti. Kata tanjili ini menjadi jawab dari syarat ya. Syarat yang berupa apa tadi? Ta'dili. Jadi syaratnya ta'dili, jawabnya tanjili. Jawabu syarti. Menjadi jawab dari syarat majzumun yang dijazmkan. Wajazmuhu sukunu wa hurrika bil kasrati li ajlil qafiyah. Jadi tanda jazmnya menggunakan sukun, tetapi kata tanzili itu diharokati kasrah karena alasan qafiyah ya. Akhir dari nazom. Akhir dari nazom itu namanya qafiyah. Jadi akhir dari nazom itu menuntut harokatnya kasroh. Ini pembahasan ilmu kofiah ya atau ilmu arut ini. Kemudian amil jazm selanjutnya adalah aina. Amil jazm selanjutnya adalah aina. Qauluhu wa aina. Misalhu qaulu ta'ala. Contoh aina adalah firman Allah. Aina matakunu yudrikkumul mautu. Dimanapun kau berada, kematian akan menemuimu. Fa'aina ismu syartin jazimun. Ini aina adalah isim syarat ya. Wa ma silatun. Huruf ma ini adalah silah penghubung. Wa takunu fi'lu asyarti majzumun. Kata takunu ini adalah fi'il syarat yang dijazmkan. Wa jazmuhu hatfun nuni. Jazmnya adalah menggunakan membuang nun. Wal wawu fa'ilun. Wawu dari takunu. Ini sebagai fa'il. Wa yudrikum jawabu asyarti. Kata yudrikum ini menjadi jawab syarat. Majzumun yang di-i'rabi dengan jazm. Wajazmuhu sukunul kafil ula. Jazm dari kata yudrik adalah sukunnya huruf kaf yang pertama. Wal kafu thaniyah maf'ulun bihi fi mahali nasbin. Dan kaf yang kedua ini menjadi maf'ul bih ya. Kaf yang pertama ini kaf yang pertama ini adalah lam fi'il dan kaf yang kedua ini adalah dhamir ya, dhamir yang menjadi maf'ul bih ya, yang menjadi maf'ul bih dari kata yudrik. Wal mimu harfun dalun alal jam'iyah. Kemudian huruf mim ini adalah huruf yang menunjukkan arti beberapa orang. Wal mautu fa'ilu yudrik ya. Kata al mautu ini adalah fa'il dari kata yudrik. Lalu mana tadi? Amil jazm selanjutnya adalah ana ya. Amil jazm selanjutnya adalah ana. Ini tinggal berapa ini? Ana, haitsuma, kaifama, izan. Kurang 4 ya. 4 lagi sudah masuk ke bab yang lain. Qauluhu anna. Amil jazm selanjutnya adalah anna. Qauluhu anna. Kama fi qauli syair. Contoh jazmnya anna ini adalah contoh dari syair. Jadi untuk ana ini saya lanjutkan di selanjutnya saja. Wallahu a'lam bishawab.